wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa ba'd. Kita lanjutkan kembali dari kajian kita kitab Kashfus Syubuhat. Sekarang masuk ke pembahasan berikutnya. Di buku saya halaman 73. Jawaban secara terperinci. Ya, jawaban secara terperinci dari syubhat yang dipaparkan oleh kaum musyrikin. Nah, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, wa amma al-jawabu al-mufassal, ini kan, fa inna a'da Allahi lahum i'tiradatun kathiratun ala dini rusul yasudduna biha an-nasa anhu, minha qawluhum nahnu la nushriku billahi syai'ah bal nashhadu annahu la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yanfa'u wa la yadurru illa Allahu wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam la yamliku li nafsihi naf'an wa la darran fadlan an 'abdil qadir aw ghairihi walakin ana mudnibun wa salihuna lahum jahun indallah wa atlubu min Allah bihim fajawibhu bima taqaddama wa huwa anna alladhina qatalahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukirruna bima dhakarta li ayyuhal mubtiru wa mukirruna anna awthanahum la tudabbiru shay'an wa innama aradu mimman qasadul jaha wasyafa'ata wa qra' alayhi ma dhakara Allah fi kitabih wa waddahu na'am barakallahu fiik. Ya, kita bacakan dulu aja terjemahannya. Ya, fa in qala innaha ula'il ati al-ayati nazalat fi man ya'budul asnam wa kaifa yataj'aluna as-salihina minha min mislal asnam am kaifa taj'aluna al-anbiya'a asnaman fajawibhu bima taqaddama fa innahu idha aqarra anna al-kufara yashhaduna birububiyyati kulliha lillah wa annahum ma aradu mimman qasadu illa syafa'ata walakin idza arada ay yukirra baina fi'lihim wa fi'lihi bima dzakara fadhkur lahu anna al-kuffara minhum man yad'una al-asnam wa minhum man yad'una al-awliya alladhina qala Allahu fihim ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihim al-wasilah ayyuhum aqrab. Ini dulu yang kita baca, ya, panjang sekali. Tabarakallahu fiik. Banyak sekali jawaban. Kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, wa amal jawabul mufassal, adapun jawaban secara terperinci atas syubhat musyrikin. Ya, ini Imam Ad-Dawah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan di sini jawaban, karena syubhat yang dilontarkan oleh ahli batil terkadang membutuhkan perincian untuk dijelaskan agar tersingkap syubhat tersebut bagi kalangan awam oleh kaum muslimin. Ya, sebagaimana telah sebelumnya disebutkan, itu lewat dua jalan, lewat mufassal, lewat mujmal. Kalau lewat mujmal sudah kita berhasil singkirkan syubhat mereka, alhamdulillah. Kalau tidak, pakai yang terperinci. Fa inna a'da Allahi lahum i'tiradatun. Maka musuh-musuh dakwah ini, mereka memiliki i'tiradat, sanggahan-sanggahan. Kathiratun, yang sangat banyak. Mereka memiliki itiradat kathirah, yang sangat banyak. ala dini rasul, ya, untuk menolak agamanya rasul, untuk menolak dakwah. Yasudduna biha an-nasa anhu, yang dengan itu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Ya, minha diantara syubhat mereka ialah qauluhum, ucapan mereka, nahnu la nusyriku billah, kita enggak berbuat syirik kepada Allah. Ya. Bal nasyhadu lahu, bahkan kita mempersaksikan bahwa ya, bagi Allah annahu la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yanfa'u wa la yadurru illa Allah. Bahwa tidak ada yang mencipta, memberi rezeki, tidak ada yang memberikan manfaat atau mudarat kecuali Allah wahdah semata. La syarikalah, yang tiada sekutu baginya. Fadlan an Abdul Qadir au ghairi, apalagi dari Abdul Qadir dan yang lainnya. Tentu kita tidak meyakini. Kita yakini hanya Allah yang mencipta dan seterusnya. Tapi barakallahu fikum. Ya. Walakin ana mudhibun, tapi saya ini kan orang yang penuh dosa. Wasalihuna lahum jahun. Ya, dan orang-orang saleh itu memiliki kedudukan indallahi di sisi Allah. Wa atlubu minallah bihim, maka saya memohon kepada Allah melalui perantara mereka. Nah, ini syubhat mereka nih. Nah, ini syubhat musyrikin. Nah, ya, fajawibhu, maka jawablah dia. Jawablah. Ya, bima taqaddama, dengan pembahasan yang lalu, wa huwa annalladzi qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya orang yang telah diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu kalangan musyrikin Quraisy, ya, mukiruna bima dzakarta, mereka juga menyebutkan, mereka juga mengakui apa yang kau akui, yaitu meyakini Allah yang menciptakan dan seterusnya. Wa mukiruna ana ausanahum la tudabbiru syai'an, mereka pun juga mengakui bahwasanya berhala-berhala mereka itu tidak bisa mengatur alam semesta. Wa innama aradul jaha, yang mereka inginkan sama juga, yang mereka inginkan hanya jah, kedudukan, ya, kedudukan orang-orang saleh yang mereka ibadahi tadi. Wa syafa'ata, yang mereka menginginkan adalah syafaat, mereka menginginkan jah, kedudukan orang-orang saleh yang dekat dengan Allah. Dengan demikian mereka berharap orang saleh tersebut mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, atau minta syafaat. Wa qra 'alaihim ma dzakarallahu fi kitabih wa waddahahu, maka bacalah, ya, bacalah apa yang Allah telah jelaskan, apa yang telah Allah jelaskan di kitabnya, ya, apa yang Allah sebutkan di kitabnya dan yang Allah telah jelaskan hal tersebut. Ya, fa in qala, jika dia menyatakan, si musyrik ini mengatakan, hadhil ayatu, kalau kita bacakan, mana abuduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa, haula isyfa'una indallah, kalau dia katakan, ini kan ayat-ayat ini nazalat fi man ya'budul asnam, turun kepada orang-orang yang beribadah kepada berhala, buat musyrikin, buat Abu Jahal, kaifa taj'aluna salihin, di mana kamu kok bisa menjadikan orang-orang saleh? Orang saleh maksudnya dia nyembah Syekh Abdul Qadir Jilani. Mislal asnam, seperti berhala, am taj'aluna al-anbiya asnaman, kok bisa kamu menyamakan para nabi dengan berhala? Gitu. Perhatikan, mereka mulai mengkiaskan, mereka mulai menolak objek. Mereka lupa diri mereka dan musyrikin Quraisy kesamaannya demikian. Mereka mulai membedakan. Loh, ini kan musyrikin nyembahnya berhala. Kami kan minta doanya kepada wali, kepada orang-orang soleh, pada para nabi. Kok kamu menjadikan berhala sama kayak nabi dan orang soleh? Lihat di situ. Nah, paham sini? Tapi barakallahu fikum. Fajawibhu bima taqaddama, maka jawablah dengan jawaban yang lalu. Fa innahu idza aqarra annal kufara yashhaduna bi rububiyyati kulliha lillah, ya, jika orang-orang kafir telah menetapkan tauhid rububiyyah semuanya, mereka menetapkan tauhid rububiyyah semua kepada Allah, wa annahum ma aradu biman qasadu illa syafa'atan, dan bahwasanya mereka tidaklah menginginkan apa-apa, ya, dari apa yang mereka tujukan, ya, yang mereka tujukan, yang mereka maksudkan untuk beribadah kepada orang-orang saleh, mereka tidak ingin apa-apa kecuali hanya ingin syafaat. Kecuali hanya ingin syafaat dari orang-orang saleh tadi. Walakin arada ayukirra fi baina fi'lihim wa fi'lihi. Ya. Namun walakin arada ayufarriqa. Namun mereka ingin yufarriq, membedakan antara perbuatan mereka musyrikin Quraisy wa fi'lihi, Namun si musyrik milenial ini hendak membedakan perbuatan musyrikin Quraisy dengan perbuatan syirik dia. Bima dzakara, dengan apa yang dia sebutkan yang membedakan antara para nabi dengan berhala musyrikin Quraisy. Fadzkur kepadanya annal kufara minhum, bahwasanya orang kafir dari kalangan mereka musyrikin Quraisy, man yad'unal asnama, di antara mereka ada yang menyembah berhala. Wa minhum man yad'unal awliya, di antara mereka ada yang menyembah wali. Alladzina qala Allahu fihim, yang Allah sebutkan tentang mereka, ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihim, ya, yang Allah sebutkan tentang mereka orang-orang yang mereka seru, mereka sendiri yang mereka seru tadi, yang mereka jadikan tempat berdoa, apakah para wali, nabi dan yang lainnya, mereka sendiri mencari jalan kepada Allah, ya, mencari jalan kepada Allah, yabtaghuna ila Allah ila rabbihim alwasilah ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang paling dekat. Itu panjang ini, ya. Al-ayata yada'un, maka mereka berdoa Isa, kepada Isa, ya ibna Maryam. Wa qad qala Allah taala, dan Allah taala berfirman, man masihu ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul, tidaklah al-masih bin Maryam itu seorang rasul, sesungguhnya telah berlalu daripada sebelumnya para rasul. Ya, baik. Wa ummuhu siddiqah, dan ibunya adalah wanita yang siddiqah. Ya. Wanita yang siddiqah. Wanita yang membenarkan firman-firman Allah. Kana ya'kulani ta'am, keduanya Isa dan ibunya memakan makanan. Kaifa tubayyinu lahumul ayati tsumma anzur anna yufakun. Keduanya biasa makan makanan. Perhatikan bagaimana kami menjelaskan kepada mereka pada ahlul kitab tanda-tanda kekuasaan kami. Ya. Kemudian perhatikanlah kenapa mereka berpaling. Qul, katakanlah, atabuduna min dunillahi ma la yamlikuna lakum darra wa la naf'a. Katakanlah kepada mereka, apakah kalian beribadah kepada kepada Isa, yaitu sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Ya. Wallahu was-sami'ul 'alim, sedangkan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Lihat, Nasrani nyembah Isa. Ya. Sama aja hukumnya dengan musyrikin nyembah patung, sama-sama kafir. Wadhkur lahu qaulahu ta'ala, juga sebutkan kepadanya firman Allah taala. Wa yauma yahsyuruhum jami'a, ingatlah ketika pada hari itu Allah mengumpulkan mereka semua. Summa yaqulu lil malaikati aha ulai iyyakum kanu ya'budun. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat. Ya, Allah berfirman kepada malaikat, apakah mereka ini? Ya, mereka ini dahulu menyembah kamu, menyembah kalian wahai malaikat. Apakah ya mereka ini menyembah kalian wahai malaikat? Qalu subhanak, maka malaikat berkata, maha suci engkau ya Allah. Anta waliyuna min dunihim. Ya, engkaulah pelindung kami bukan mereka. Balkanu ya'buduna jinna, bahkan mereka itu hakikatnya nyembah jin. Aktsaruhum bihim mu'minun. Ya. Nah, kebanyakan mereka beriman kepada jin. Wa qaulahu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idz qala Allahu ya Isa bin Maryam, dan ingatlah ketika Isa, Allah berfirman, wahai Isa bin Maryam, anta qulta linnas, apakah engkau yang mengatakan pada manusia, ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, jadikanlah diriku dan ibuku sebagai dua ilah selain Allah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin in kuntu ya Allah. Ya, maha suci engkau ya Allah, kata Isa bin Maryam. Tidak layak bagiku mengatakan apa yang tidak pantas bagiku. In kuntu kultuh, jika memang saya mengatakannya. Qad alimtah, pasti engkau mengetahuinya ya Allah. Ta'alamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, namun aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu ya Allah. Innaka anta 'allamul ghuyub, engkau ya Allah yang maha mengetahui ya yang gaib. Allah taala kemudian, faqul lahu, kalau begitu katakan pada dia, a'arafta annallaha kaffara man qasada al-asnama wa kaffara aidan man qasada as-salihin. Kalau begitu sekarang kamu sudah paham atau belum bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkafirkan, Allah Subhanahu wa taala mengkafirkan orang yang menunjukkan ibadahnya untuk ya berhala, dan Allah juga mengkafirkan orang yang menunjukkan ibadahnya untuk salihin. Qatalahum Rasulullah SAW, Rasulullah SAW memerangi mereka semua. Fa in qala al kuffaru yuriduna minhum wa ana asyhadu an la wa ana asyhadu anna Allah wan nafi wal dar wal dar wal mudabbir. Baik, berikutnya kalau dia ngeyel lagi. Apabila dia mengatakan orang kafir itu memang menginginkan, berharap kepada mereka. Orang-orang kafir itu memang berharap, yuridun, orang kafir itu memang menginginkan bihi minhum, berhala-berhala tadi, memang inginnya beribadah kepada berhala tadi. Wa ana, sedangkan saya bersyahadat bahwa Allah wa nafi, Allah yang memberikan manfaat, ad-dar yang memberikan ya mara bahaya, ya al-mudabbir yang mengatur alam semesta. La uridu illa minhu, sedangkan saya, kata si musyrik ini, tidak mengharap kecuali dari Allah. Baik, barakallahu fikum. Wasalihuna laysa lahum minal amri syai'un, sedangkan orang-orang saleh ini tidak memiliki sedikit pun kendali. Ya, walakin aqsiduhum, namun saya menghadap mereka, memberikan ibadah kepada mereka, arju minallahi syafa'atahum. Ya, karena saya berharap kepada Allah mendapatkan syafaat mereka. Ini syubhat mereka lagi. Fal jawab, ya, maka jawablah. Maka jawabannya adalah anna hadza qaulul kuffari. Ini pun ucapan orang kafir. Ucapan orang kafir ya musyrikin Quraisy. Sawaan bisawain. Ya persis sama plek ucapan kafir yang zaman musyrikin Quraisy dengan ucapan kamu ini. Ya barakallahu fikum. Waqra alaihi qaulahu ta'ala. Bacalah firman Allah untuk dia. Ya, Allah taala berfirman, "Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Dan orang-orang ya yang menjadikan pelindung selain Allah, mereka mengatakan kami tidak beribadah kepadanya melainkan agar wali-wali yang kami sembah ini menjadikan kami dekat kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Mereka juga menyatakan wa yaquluna haula'i syafa'una indallah, dan mereka mengatakan ini adalah pemberi syafaat kami kelak di sisi Allah. Ya. Wa'lam anna hadhihi syafa'ata as-salasa, anna hadhihi syubha as-salasa hiya akbaru man ima indahum. Dan ketahuilah tiga syubhat ini merupakan syubhat terbesar yang ada pada mereka. Fa idza arafta anna Allaha waddahaha, jika anda telah mengetahui bahwa Allah telah menjelaskannya fi kitabih, di Al-Quran, wa fahimtaha, anda sudah mengetahui, memahaminya fahman jayidan, dengan pemahaman yang baik, fama ba'daha abu aisaru minha, maka syubhat yang berada setelah ini, itu akan lebih mudah dipahami. Ini tiga syubhat musyrikin Quraisy. Ya, baik, barakallahu fikum. Bisa dipahami sini? Ya. Jadi mereka enggak terima kalau disebut syirik karena alasan apa? Karena alasan mereka juga beriman kepada rububiyah. Saya meyakini kok Allah yang menciptakan. Enak aja saya disebut musyrik, kata dia. Allah yang memberi rezeki. Nih. Ya, sanggahnya berarti apa? Kalau dari antum sendiri sanggahnya apa sebelum kita baca syarah? Hah? Sanggahnya berarti apa? Musyrikin zaman dahulu juga mengakui tauhid rububiyah. Bacain ayat-ayatnya. Walain sa'atahu man khalaqas samawati wal ard. Nah. Baik, berikutnya. Apalagi syubhat mereka tadi. Ini sebelum kita baca syarah. Ya. Apa syubhat mereka lagi? Hah? Yaitu musyrikin Quraisy nyembahnya berhala. Hah? Apa? Apa? Bukan. Musyrikin Quraisy nyembahnya berhala, sedangkan kami kan beribadah kepada orang soleh. Nah, jawabannya apa? Kalau dari antum dulu sebelum kita baca kitab. Hah? Jawabannya apa? Hah? Sama orang yang beribadah kepada Nabi Isa, Allah kafirkan. Nabi Isa solehnya kayak apa tuh? Nyembah malaikat, Allah kafirkan. Yang ketiga apa syubhat mereka? Ini tiga syubhat terbesar. Dan yang tiga apa? Mereka hanya ingin memberikan syafaat. Jadi kata mereka, kalau musyrikin Quraisy memang memaksudkan, sedangkan kami enggak memaksudkan, kami hanya mengharapkan syafaat. Nah, sama, bacakan ayat yang tadi. Walladzina takhadu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Ini tiga syubhat terbesar musyrikin Quraisy. Tiga syubhat inilah yang menjadi muara segala macam syubhat mereka. Jadi syubhat mereka nanti berbagai macam, ujung-ujungnya kembali kepada salah satu dari tiga syubhat ini. Ya, syubhat musyrikin zaman Quraisy sampai syubhat musyrikin zaman milenial. Ya, syubhatnya itu-itu aja muter di situ. Ini tiga syubhat sebesar musyrikin Quraisy yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan beliau menyatakan, ya kalau Anda sudah mengetahui syubhat tiga syubhat ini, Anda sudah memahaminya, ya. Wa fahimtaha fahman jayidan, Anda sudah memahami dengan pemahaman yang baik, fa ma ba'da hadza aisaru minha. Maka setelah ini syubhatnya lebih mudah untuk dipahami dan dibantah. Ya, barakallahu. Ah, baca berikutnya. Padahal dibaca sini. Ya. Siapa si Raymond? Bihadal maqta' salasa subuhati lil musyrikina qiyami ahli ma'ida fa'ila awta al-ijabata as-sahihata anha fama ba'daha minas subuhati aisara minha as-subhatul ula al-ula apa fa idza arafta al ijabata as-sahihata anha fa ma ba'daha min asybahati aisar apa irobnya aisar apa nugraha apa nugraha Aisyah, ya. Atau Aisyah roh juga apa? Wa idza arafta al-ijabata sahihata anha fama ba'daha min asybati aisara minha. Terus samun as-subhatul ula annahum yaquluna nahnu nashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah jadi maf'ul gitu tuh fi'il mudhari begitu maf'ul gimana terus naj'alhum wasa'iqa bainana wa bainallahi lima lahum min al-fadli fal jawabu sahlun jiddan min kitabillahi bi an taqula innal musyrikina ma'a asnamihim ma kanu yahtaquluna fiha annaha sahluku wa tadruku wa tanfa'u wa tadurru wa innama ittaqaduha wasa'iqa bainana wa bainahum wa bainallahi wa harra wadihun fi qawlihi ta'ala wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ulahi fa'a'una illallah qul atunabbi'una allaha bima la ya'lamu bis samawati wal ardi subhanahu wa ta'ala amma yushrikun nazzaha nafsuhu an fi'lihi wa sammahu an fi'lihim wasammahu syirka ma'a annahum yaquluna haula'i sufaha'una indallahi wa ya'tahiduna annahum la yanfa'una wa la yadurruna wa innama qasduhum at-ta'alluqu bil-jahi faqat. Fal ayatu tadullu ala anna al-musyrikina mukhtalifuna bi annahu la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yudabbiru al-amra illa Allah subhanahu wa ta'ala wa anna asnamahu wa ma'budatahu wa ma'budat ma'budatuhum lu anna asnamahum isim anna wawaw atifah ma'budat berarti mansub ulang wa anna asnamahum wa ma'budatahum lu ini bentuknya apa Remon paham gak Remon gak ngerti jangan-jangan ma'budat itu apa Remon isim mufrad isim musanna apa-apa jamu mana salim? Kau jamu mana salim? Mansubnya mana? Bekasroh ayah. Wa an asnamahu wa ma'budatihim la takhluqu wa la tarzuqu wa la tudabbiru ma'allahi wa innama ittakhaduha wasa'iqa wa la farqa bainakum wa bainahum. Sudah cukup. Ya. Dakara Syekh, kata Syekh Shalal Fauzan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala fi hadal maqta'i di potongan ini ya, di kutipan matan ini beliau menyebutkan salasa syubhati, tiga syubhat lil musyrikin, tiga syubhat kaum musyrikin, yaitu apa? Hiya min ahammi ma indahum. Yang tiga syubhat ini adalah tiga syubhat yang paling penting. Ya, ini yang paling penting untuk mereka. Artinya yang paling syubhat yang paling besar ini. Fa idza arafta al-ijabatana, kalau Anda sudah mengetahui jawaban as-sahihah anha, yang paling jawaban yang benar atas syubhat tadi, fa ma ba'daha min al-syubhati aisa minha. Ya. Fama ba'daha minasyubhati aisaru mubtada muakhir, jangan aisaru, mau aisaru ya, maka yang setelahnya itu syubhat-syubhat itu lebih ringan lagi untuk dipaham ya. Minha syubhatul ula, yang pertama syubhat yang pertama, annahum yaquluna, mereka berujar nahnu nasyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, ya mereka menyatakan kami bersyahadat dua kalimat syahadat. Ini musyrikin milenial ya. Wa na'lamu annahu la yanfa'u wa la yadurru. Kita pun mengetahui, meyakini tidak ada yang bisa memberikan manfaat atau mudarat illallah, kecuali Allah Ta'ala. Wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan nabi pun la yamliku naf'an wa la darra. Tidak ya memiliki wewenang untuk memberikan manfaat atau bahaya, fadlan an Abdul Qadir. Apalagi si Abdul Qadir Al-Jilani, yakni Abdul Qadir Jilani, walakin haulai lahum jahun, namun mereka memiliki kedudukan indallah di sisi Allah, fanatlubu minallahi bihim, maka kami memohon kepada Allah melalui perantara mereka. Ini syubhat mereka ini, yakni naj'aluhum wasaita, maksudnya apa? Kami menjadikan mereka para wali ini sebagai perantara ya, perantara bainana wa bainallah, antara kami dengan Allah, lima lahum minal fadl, karena keutamaan yang ada pada mereka. Ay barakallahu fik. Berarti dari sini kita pahami musyrikin milenial itu enggak paham pertama makna la ilaha illallah. Ya. Yang kedua, mereka enggak paham makna kesyirikan. Mereka enggak ngerti apa itu syirik. Ya, mereka taunya syirik itu di rububiyah. Ya, mereka enggak ngerti ini. Taibar kalau maka ma'rifat tauhid dan ma'rifat syirik ini sangat penting. Maka kita sangat berhajat untuk terus membaca Qawaidul Arba. Karena di Al-Qawaidul Arba ini Syekh menjelaskan empat kaidah mengenal kesyirikan dan mengenal tauhid. Supaya umat paham. Nah, ini musyrikin milenial juga paham. Ya, barakallahu. Saya sering ya kalau ngadain kajian Qawaidul Arba di tempat-tempat umum. Ya, di kantor orang umum semua. Paling yang ngundang saya aja yang ngerti gitu. Itu orang umum semua. Pasti protes. Pasti protes. Saya sih jawab, materi 15 menit. Satu kaidah itu satu kali pertemuan. Paling 15-20 menit materi. Sisanya ngejawab protes. Hah? Protes. Ya orang-orang umum enggak paham. Mereka taunya itu bukan syirik. Protes itu ngotot-ngotot. Saya juga punya ustaz, kata dia. Protes itu ngotot-ngotot. Ya, biasa ya begitu. Ya. Nah, ini kalau dikenalin Qawaidul Arba, enggak apa-apa diprotes, biarin. Yang penting dia kenal. Yang penting dia kenal. Ya, enggak sekarang ya, mudah-mudahan dapat hidayah nantilah. Nah, ini penting ini, umat mengenal makrifat hakikat tauhid, hakikat syirik. Ya, barakallahu fiik. Ya, sama kalau kita bicara nih di kampung-kampung sebelah. Lagi kampung sini, kampung Siluman. Jadi kita ngerti. Memang mayoritas gak peduli. Ya, memang mayoritas gak peduli. Gak peduli ya, antum lihat sendiri kan. Gak peduli lah mau apa. Yang penting ya, gak diusik aja mereka. Gitu. Sama di sini gak peduli, gak begitu juga. Ya. Makanya pelan-pelan. Ya, kita sampai ya. Barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Fal jawabu sahlun jiddan, kata Syekh, maka jawabannya mudah sekali. Min kitabillah, berdasarkan dalam Al-Qur'an, min adbi antakula, yaitu Anda dengan mengatakan kepada mereka, innal musyrikina ma'a asnamihim ma kanu ya'taqiduna fiha annaha takhluq wa tarzuq wa tanfa wa tadurru. Sesungguhnya musyrikin, ya, mereka dengan berhala mereka, mereka tidaklah meyakini berhala mereka itu yang mencipta, yang memberi rezeki, memberikan manfaat, memberikan mudarat. Wa innama takhaduha wasaita. Mereka cuma menjadikan berhala-berhala tersebut sebagai perantara bainahum wa bainallah, antara hubungan mereka dengan Allah. Enggak sama kayak kamu kan? Nah, wahai musyrikin milenial, hada wadihun, ini jelaskan di qaulihi ta'ala, di firman Allah ta'ala, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syafa'una 'indallah. Ayat ini buat musyrikin Quraisy yang mereka beribadah kepada orang-orang saleh dengan harapan orang saleh ini memberikan syafaat, pembelaan untuk mereka di sisi Allah kelak. Allah Ta'ala berfirman, ya, Allah buka ayatnya dengan beribadah. Wa ya'budun, mereka beribadah. Min dunillah, kepada selain Allah. Maka Allah sudah cap vonis, hukumi mereka sebagai orang yang beribadah kepada selain Allah. Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat pada mereka. Wa yaqulun, dan mereka menyatakan, ha'ula'i syufa'auna 'indallah. Nah, mereka ini yang kami berikan ibadah ini, wali-wali ini hanyalah pemberi syafaat kami kelak di sisi Allah. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu ma fis samawati wa la fil ard. Katakanlah, apakah kalian hendak memberitahukan Allah dengan sesuatu yang tidak diketahui olehnya di langit dan di bumi? Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Ya, Allah tutup ayat ini kan musyrikun, yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Nazzaha nafsahu, maka Allah mensucikan dirinya, an fi'lihim, dari perbuatan mereka, wasammahu syirkan, dan Allah menyebut mereka sebagai, dan Allah menyebut perbuatan tersebut sebagai kesyirikan. Ma'annahum yaqulun ha'ulai syafa'una indallah, walaupun mereka menyatakan wali-wali ini pemberi syafaat kami di sisi Allah kelak. Wa ya'taqiduna annahum la yanfa'un wa la yadurrun, dan mereka pun meyakini wali-wali ini enggak memberikan manfaat atau mudarat. Innama qasduhum at-ta'alluq bil jah. Maksud mereka hanya bergantung dengan kedudukan wali-wali tadi. Nah, itu aja ya. Fal ayatu tadullu ala annal musyrikin mu'tarifun. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya musyrikin mengakui bi annahu la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yudabbiru al-amra. Bahwasanya tidak ada yang dapat mencipta, memberi rezeki, yang mengatur alam semesta illallah subhanahu wa ta'ala, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna aslamahum, dan mereka pun meyakini berhala mereka, wa ma'budatihim, sembahan-sembahan mereka, la takhluqu wa tarzuqu wa la tarzuqu wa la tudabbiru ma'allah. Mereka pun juga yakin persembahan mereka itu tidak dapat mencipta, memberi rezeki, mengatur alam semesta ini di samping Allah. Wa innamat takhaduha wasaita, mereka hanya menjadikan berhala mereka sebagai perantara. Wala farqa bainakum wa bainahum, maka tidak ada perbedaan wahai musyrik milenial antara kalian dengan mereka musyrikin Quraisy. Bahkan kekafiran kalian lebih parah dibanding dengan kekufuran yang ada pada musyrikin Quraisy. Nah, sebagaimana kita dapat faedah ini di Qaidul Arba di kaidah ke-4. Nah, ini jadi ma'rifat syirik mereka enggak dapatkan, musyrikin milenial. Ya, mereka enggak ngerti. Mereka pahamnya syirik itu di tauhid rububiyah. Tabarakallahu fi. Padahal syirik itu dalam nas itu ya maksudnya apa? Sarful ibadah li ghairillah, memberikan ibadah kepada selain Allah. Ya, paham enggak sini? Makanya Nabi SAW menyatakan kalau udah ibadah itu kan hak Allah, ya enggak? Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, apalagi dalil ibadah itu untuk Allah. Sabda Nabi SAW kepada siapa? Ya Mu'ad, atadrima haqqullah 'alal ibad, begitu kan? Wahai Mu'ad, apakah engkau tahu hak Allah yang mesti ditunaikan oleh hamba? Apa kata Nabi ketika Mu'ad menjawab, enggak tahu. Ayabuduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Janganlah kalian apa yaitu kalian beribadah hanya padanya, dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dengan sesuatu apapun. Ini hak Allah. Ya, sarful ibadah li ghairillah, memalingkan ibadah pada selain Allah yang harusnya hak Allah dipalingkan ke yang lain. Maka ini syirik. Oleh karena itu Nabi SAW menyatakan ketika hak Allah diberikan kepada Nabi, ya, diberikan kepada Nabi ketika Nabi dinyatakan masya Allah wa syi'tah, kata Nabi, ya, ataja'alu lillahi nidd, ataja'aluni lillahi niddan, apakah engkau hendak menjadikan diriku tandingan bagi Allah? Ketika Nabi dikatakan semua ini wahai Rasulullah terjadi berkat engkau dan berkat Allah, ya. Karena engkau dan karena Allah, sekehendak engkau dan sekehendak Allah dan sekehendak engkau, maka Nabi marah. Dan Nabi bersabda ketika ditanya ayyudzanbi a'dham, dosa apa yang paling besar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, itu engkau menjadikan tandingan bagi selain Allah, bagi Allah, padahal Allah yang menciptakan kamu. Nambar kalau fik. Ya. Kemudian ya baca lagi syarahnya. Ya. Fadal dibaca sini. Siapa? Ihsan. Yang mana wa amal wa alaqatuka wa ma alaqatuka bi amali fulani wa salati fulani kullu lahu amalu tilka ummatun qad qalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Fajahuhum wa salahuhum lahu wa la yanfauka idha kunta mukiban hatta walidika aqrabu nasi ilaika wa walaruka la yastati'u walau kana min aslahin nasi ayyan fa'aka yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma lillah kullu nafsin bima kasabat wa hiya waqshaw yawman la yajzi walidun an walidihi wala mauludun wajazin an walidihi syai'a yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Nah. Ya, kemudian kata Syekh Shalal Fauzan, "Wa idza kunta mudziban." Nah, kalau memang benar Anda berdosa, katanya Anda malu menghadap Allah karena Anda berdosa, maka Anda perlu mencari wasilah dengan pergi ke orang soleh, karena dia orang soleh, Anda orang salah. Ya, kalau memang begitu, falimana la tastaghfirullah wa tatlubu minallah? Kenapa Anda enggak beristighfar minta ampun kepada Allah? Meminta pada Allah ampunan. Wallahu jalla wa ala, wallahu jalla wa ala amaraka bistighfar. Allah jalla wa ala memerintahkan Anda untuk beristighfar, memohon ampun padanya. Wa wa'adaka bitaubati, dan Allah menjanjikan Anda untuk taubat. Wa ayyaqbala minka, Allah menerima Anda. Wa yaghfiru dzunubaka, Allah dapat mengampuni dosa Anda. Wa lam yakul, dan Allah tidak pernah berfirman, idza adnabta fadhhab ila qabrir rajuli fulani. Allah tidak pernah berfirman seperti ini. Jika Anda berdosa, maka pergilah ke kuburan waliku, si fulani itu, awil abadi salihi al-fulani, atau pergilah ke kuburan orang soleh si fulani itu. Wa tawassal bihi, dan bertawassullah kepadanya. Wa ja'alhu wasitatan baini wa bainaka, dan jadikanlah dia perantara antara aku dan engkau ya Allah. Enggak ada Allah berfirman kayak begitu. Ya, taqulu aidan, dan Anda ucapkan juga ha ulai idzakana lahum. Ya, jadi jelas ini ya. Kalau mereka mengatakan kami kan orang salah, mereka orang soleh, ya udah langsung aja. Ya. Beristighfar minta kepada Allah. Minta apa? Rezeki Allah Razzaq. Minta apa? Ilmu Allah Al-Alim. Minta apa? Ampun Allah Al-Ghafur. Mau minta apa lagi? Nah, semua Allah memiliki sifat-sifat yang mulia ini, mengampuni, ya, memberikan rezeki, mau apa? Minta ke situ. Ngapain ke makam-makam wali? Allah musta'an. Ya. Wa taqulu aidan, dan Anda katakan juga haula'i idza kana lahum jahun. Mereka ini wali-wali ini, jika mereka memiliki kedudukan indallah di sisi Allah. Kalian katakan demikian wahai musyrik. Fa inna jahahum lahum. Nah, kata Syekh Shalal Fauzan, wahai musyrik, kamu kan katakan wali ini punya kedudukan di sisi Allah. Ya, okelah. Nah, maka kedudukan mereka, kesolehan mereka, ya untuk mereka. Wa salahuhum lahum, kesolehan mereka buat mereka. Anta laisa laka illa amaluka wa salah. Sedangkan Anda enggak dapat apa-apa kecuali amal Anda sendiri. Wa salahu salihin, maka kesolehan orang saleh lahum, untuk mereka. Wajahuhum indallahi lahum, kedudukan mereka yang tinggi di sisi Allah ya untuk mereka. Illa ya ma alaqatuka bi amali fulanin salih wa salahi fulanin, ya. Maka enggak ada hubungannya dengan amal si fulan, ya, dari kesolehannya enggak ada. Ya, wali punya kedudukan yang tinggi ya bermanfaat buat dia, enggak bermanfaat buat Anda. Taib barakallahu fikum. Kullun lahu amaluh, maka setiap orang ya tanggung jawabnya adalah amal dia sendiri. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kuntum ma kasabtum. Ya, itulah umat-umat terdahulu yang telah berlalu, apa yang mereka upayakan. Ya. Wa lakum ma kasabtum, dan untuk kalian inilah apa yang kalian upayakan dari amal-amal. Wa la tusaluna amma kanu ya'malun, dan kalian tidak akan ditanya tentang apa yang mereka lakukan. Wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Ya, dan janganlah dan kalian tidak akan dibalas kecuali dengan apa yang kalian amalkan. Fajahuhum wa salahuhum lahum, maka kedudukan mereka, kebaikan mereka yaitu untuk mereka sendiri. Wala yanfa'uka idza kunta mudniban, enggak bermanfaat buat Anda jika Anda berdosa. Hatta walidika, sampai bapak Anda sekalipun. Bapak Anda akrabun nas ilaik. Manusia yang paling dekat dengan Anda. Wa waladuka, anak Anda sendiri la yastati walau kana min aslahin nas. Enggak mampu membantu Anda walaupun mereka adalah manusia yang paling saleh. Ayan fa'aka, mereka enggak mampu untuk memberikan manfaat pada Anda. Allah Ta'ala berfirman, wa yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Ya, pada hari ketika satu jiwa enggak memiliki ya, jiwa sedikit pun, jiwa yang lain sedikit pun, perkara tersebut pada hari itu milik Allah. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Ya, setiap jiwa ya itu akan menanggung apa yang pernah dia lakukan. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Rahinah sandra. Apa yang pernah dia dulu lakukan. Kemudian Allah berfirman, wakhshaw yawman la yajzi walidun ala walidih. Ala walidih. Dan takut pada suatu hari yang seorang ayah tidak dapat menolong anaknya. Wala mauludun. Dan tidak pula anak yang dilahirkan. Ya. Wajazin ala walidayhi syai'ah. Seorang anak yang dilahirkan pun juga tidak dapat membantu ya kedua orang tuanya sedikit pun. Wa yauma yafirul mar'u min akhi. Ingatlah pada hari seorang lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, lari dari ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, dari teman-temannya. Dari istri-istrinya dan dari anak-anaknya, dia lari. Baik, selesai syubhat yang pertama, masuk syubhat yang kedua. Arga baca. Wabayyantalahu anna musyrikina ma'aradu mimman abadu illa syafa'ata wa qala laka fa'aliyal ayat nazalat yawadina ya'budun al-aslama wa ana lastu a'budu al-aslama wa innama atawassalu ilayhi bisolikina kapaifa tajkalu solikina aslama. Wajawabu ada wajib jadzan, wahwa anallah dakar anal musyrikin minhum man yabudul asnama, minhum man yabudul awliya, rasulina, wasawwahu bainahum, yaqumi walami farik bainahum. Wasawallah itu apa? Itu sawa Allah apa Arabnya? Lepas jalanlah. Hah? Nah. Sawallahu bainahum. Bilhukmi walam yifarrik bainahum. Wa anta farrokta bainahum. Bidhanika anna ibadat al-asnami la tajuzu. Wa anna ibadat al-salihina tajuzu ila kana bi-qasdit tawassufi. Wa dalilu ala hadha anna waha zafara anwa'an minal musyrikina. Faminhum man ya'budu salihin. Faminhum man ya'budu al-malaikata. Wal malaikatu min aslahi salihina. Qala ta'ala, wa yawma yahshuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati ahaula iyyaka na'budu wa yabudun qala subhanaka anta waliyyuna min dunihi bal kanu yabuduna jinna aktsaruhum bihim mu'minun fi yawmi qiyamati huwa jalla wa ala yas'alul malaikati wa huwa yas'alul malaikata wa huwa a'lamu subhanahu wa ta'ala. Lakian li ajri li betali hujjati haulai. Haulai iya bukan yahudun. Adalah anna minhum menyakudul malaikata. Lakian al malaikata tatabarruhu minhum. Yawma kiamati watakulu. Nahnu ma'amarnahum bidalika. Walaradayna bidalika. Subhanaka anta waliyuna min dunihim. Bakanu yahudun al jin. Ya'ni syayatina ialah di amar kamu Syubhat tsaniyah. Syubhat yang kedua, idza qara'ta 'alaih, nah, jika Anda membacakan kepadanya qaulahu ta'ala, firman Allah taala, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syafa'una 'indallah. Jika mereka beribadah pada selain Allah yang tidak bisa memberikan mudarat manfaat kepada mereka dan mereka mengatakan ha'ula'i syafa'una 'indallah. Wali-wali yang kami sembah ini hanyalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Ya, barakallahu fiik. Wa qaulahu ta'ala, baca juga ayat ini kepadanya, walladzina takhadhu min dunihi awliya'a, dan orang-orang yang menjadikan pelindung selain Allah para wali-wali. Mana abuduhum illa liqarribuna ila Allah. Mereka berkata, kami tidak beribadah kepada wali-wali ini melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Bayantalahu annal musyrikina ma aradu. Maka Anda menjelaskan kepada musyrikin bahwasanya bayantalahu, maka Anda menjelaskan kepada dia, si musyrik milenial ini, annal musyrikin ma aradu mimman abaduhum ila syafa'ata. Bahwasanya musyrikin enggak ingin apa-apa dari peribadatan yang mereka berikan kepada wali-wali ini kecuali ingin agar dapat syafaat. Wa qala laka hadihil ayatu, dan dia berkata, si musyrik milenial, kepada Anda, loh, ayat yang kamu bacakan ini kan ya, nazalat fil ladina yabuduna asnam, itu turun kepada orang-orang yang menyembah berhala. Wa ana lastu abudul asnama, sedangkan saya enggak menyembah berhala. Wa innama atawassalu ilaihi bisalihin, namun saya bertawassul kepada Allah dengan perantara orang soleh. Fa kaifa naj'alu, kaifa taj'alu salihina aslama, gimana ceritanya sekarang Anda menjadikan orang soleh kok seperti berhala? Fal jawabu, maka jawabannya ya, an hada, dari hal ini, wadihun jidan, sangat jelas sekali. Wa huwa anna Allah dakara, dan yaitu Allah menyebutkan, annal musyrikina, bahwa kaisanya kaum musyrikin, minhum man ya'budul asnam, diantara mereka ada yang menyembah berhala. Wa minhum man ya'budun al-awliya, diantara mereka ada yang menyembah wali-wali. Wa minhum ya wasalihin, ada yang menyembah orang-orang saleh. Sawallahu bainahum fil hukmi, Allah menyamaratakan mereka dalam hukum, dalam vonis. Ya. Baik. Walam yufarriq bainahum, Allah tidak membedakan di antara mereka. Wa anta farraqta bainahum fi dhannika, sedangkan Anda sendiri membeda-bedakan mereka dalam menurut dugaan Anda sendiri. Ya. Baik, barakallahu fiik. Anna ibadatul asnam la tajus, Anda menyatakan beribadah kepada berhala enggak boleh. Wa anna ibadatas salihin tajus, sedangkan ibadah kepada orang saleh boleh. Ini aneh ini Anda ini, wahai musyrik milenial. Idza kana biqasdi tawassut, ini boleh walaupun ya, jika dipenuhi syarat. Syaratnya apa? Untuk menunjukkan memaksudkan menjadikan orang saleh ini hanya sebagai perantara. Wa dalilu ala hadza, dalil atas hal ini adalah annallaha dzakara anwa'an minal malaikati, Allah menyebutkan ya barakallahu fikum beberapa jenis dari kalangan malaikat. Wa minhum man ya'budus salihin, di antara mereka ada yang beribadah pada orang saleh. Wa minhum man ya'budul malaikata, di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Wa minhum man min aslahil salihin. Di antara mereka ada yang paling soleh, orang yang paling soleh. Allah Ta'ala berfirman, wa yawma yahsyuruhum jami'ah. Ingatlah ketika Allah kumpulkan mereka semua. Ya, summa yaqulu lil malaikah. Kemudian Allah berfirman pada malaikat, ahaulai yakum kanu ya'budun. Apakah mereka, wahai malaikat, orang-orang musyrik ini beribadah kepada kalian dahulu di dunia? Apa kata malaikat? Qalu subhanaka anta waliyuna. Maha suci engkau ya Allah, engkau adalah pelindung kami. Ya. Wa innana min dunihi. Mana lagi tadi? Ya. Ahaula mana? Bal kanu ya'budunal jinnah. Namun mereka menyembah jin. Aktsaruhum bihim mu'minun. Mereka justru kebanyakan beriman pada jin. Fahum yawmal qiyamati Allahu fil yawmil qiyamati Allahu jalla wa ala yas'alul malaika. Maka pada hari kiamat Allah bertanya pada mereka, wa huwa a'lamu subhanah. Padahal Allah yang lebih mengetahui hal ini. Ya, kenapa Allah tanya juga demikian? Ya. Lakin li ajli ibtali hujjati haula. Allah bertanya hal ini untuk membatalkan hujjah argumentasi mereka. Haula haula iyyakum kanu ya'budun. Apakah kepada mereka, apakah kepada kalian mereka beribadah, wahai malaikat? Padahal la'ala anna minhum man ya'budul malaikata. Maka ini menunjukkan bahwasanya di antara musyrikin ada yang menyembah malaikat. Lakin al-malaikata, lakin al-malaikata tatabarra'u. Namun malaikat berlepas diri. Ya minhum, dari mereka yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa taqul, dan malaikat mengatakan, nahnu ma'amarnahum bidzalik. Kami enggak pernah perintahkan mereka berbuat syirik seperti itu. Wala radina bidzalik. Kami pun enggak ridha dengan perbuatan itu. Subhanaka anta waliyuna min dunihim. Maha suci engkau ya Allah, engkau adalah pemimpin kami, wali kami, bukan mereka, pelindung kami, bukan mereka. Balkanu ya'budunal jin. Namun mereka menyembah jin. Ya. Maka setiap sembahan selain Allah itu pasti ada jinnya. Ya'ni sayatina, itu setan, hiyallati amaratuhum biibadatil malaikati. Setan inilah yang memerintahkan mereka untuk beribadah pada malaikat. Li'annal malaikata la ta'muru illa biibadatillah. Ya, karena malaikat tidaklah memerintahkan kecuali untuk peribadatan kepada Allah. Wa man yaqul minhum ya inni ilahun min dunihi, siapa yang mengatakan di antara mereka saya adalah ilah selain Allah, fadzalika najzi jahannam. Maka yang demikian itu kami akan balas mereka dengan jahannam. Ya, wa kadzalika najzi dzalimin. Dan demikianlah kami membalas orang-orang zalim. Padahal ala anna minhum man ya'budul malaika. Maka ini menunjukkan di antara mereka ada yang menyembah malaikat, wal malaikatu aslahus salihin. Dan malaikat adalah orang yang paling saleh. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, bal ibadu mukramun. Malaikat ini adalah hamba-hamba yang dimuliakan. La yasbikuna bil qawli wa hum bi amrihi ya'lamun. Mereka tidak ya, mendahului Allah dengan ucapan mereka, bahkan mereka melaksanakan perintah yang diperintahkan kepada mereka. Wahum man ya'buduna al-anbiya was-salihin kal masih ibni maryam wa ummi. Nah, ternyata di antara musyrikin ada yang menyembah wali dan orang-orang saleh. Di antaranya ialah ada yang menyembah Nabi Isa dan ibunya sampai hari ini. Sudah paham sini? Wa idza batala at-tawassula bil malaikati. Apabila sekarang tawassul sudah batal dengan malaikat, walan biya'i wajan para nabi, wa du'a'uhum min dunillahi ya batala, dan berdoa kepada mereka yang berdoa kepada selain Allah ini sudah batal. Wa du'a'uhum min dunillah batala at-tawassul. Ini berdoa mereka yang mereka berikan pada Allah, maka batallah tawassul tadi. Bi ghairihim minas salihin. Ya. Jika sudah batal tawasul kepada malaikat, kepada nabi aja enggak boleh, maka doa mereka min dunillah kepada selain Allah, ya, batal tawasul bi ghairihim. Maka batalnya tawasul itu kepada selain malaikat. Ya, lebih-lebih lagi kepada nabi malaikat aja enggak boleh. Paham enggak sini? Maka kepada selain malaikat bi ghairihim minas solihin, apakah orang soleh, itu lebih batil lagi. wa du'auhum min dunillah, dan doa mereka kepada selain Allah, kama qala ta'ala, ala lillahi dinul khalis, ketahuilah milik Allah lah agama yang murni ini, walladzina takhudhu min dunihi awliya'a, dan orang yang ketika, dan para pelindung yang mereka jadikan pelindung wali-wali selain Allah, mereka mengatakan, mana abuduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa, kami tidak beribadah pada mereka kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Innallaha yahkumu bainahum fi ma hum fihi yakhtalifun. Maka Allah akan menghukumi mereka tentang perkara apa yang mereka perselisihkan di tengah-tengah mereka. Innallaha la yahdi man huwa kadibun kafar. Allah tidak memberikan hidayah kepada pendusta lagi kafir. Bi annal wajiba ikhlasul ibadati lillahi azza wajal. Maka yang wajib adalah memurnikan ibadah kepada Allah azza wajal. Bi jami'an wa'iha, dengan segala jenis-jenis ibadah tadi. Minat doa wa dzabihi wa nadar wa ghairi dzalik. Apakah berupa doa, menyembelih, bernadar dan selainnya. Faman dzabaha li ghairillahi wa da'a ghairallahi kana musyrikan kharijan minad din. Maka Syekh Shalih Fauzan menyatakan, siapa yang menyembelih untuk selain Allah, berdoa kepada selain Allah, maka dia musyrik keluar dari agama. Cukup dulu ya, mulai ngantuk ini.